Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang dari ingatanku. Cintaku bukan di atas.

Kadang hati berharap ku terbangun dari sebuah mimpi. Ini bukan kenyataan. Namun adanya tak ada di sini. Kau meninggalkanku karena kesalahanku. Memeluk masih ada, sayang kini tak bisa, kau telah memilihnya. Oh, mungkin saat hatiku masih sayang, salah ku memutus cinta, dan kini ku menyesal, rindu hanya di dalam. Andaikan aku tak tergesa memutuskanmu karena egoku, hati ini tak akan begini. Setiap ingat dirimu rasanya ingin kembali. Masih ada, ingin memeluk masih ada, sayang kini tak bisa, kau telah memilihnya. Oh, mungkin saat hatiku masih sayang, salah ku memutus cinta, dan kini ku menyesal, rindu hanya di dalam. Mentari tapi tak menghangat. sebagai kekasih yang tak dianggap akuan, yang bisa mencoba menahan, menahan setiap amarah. Aku sang bulan tak menerai malu, akulah bintang yang hilang ditelan kegelapan. Selalu itu yang kau ucapkan padaku, sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba mencoba mengalah. Ku yakin kau kan berubah. Coba menahan, menahan setiap amarah, sebagai kekasih yang tak dianggap aku yang bisa mencoba mengalah. Ku yakin kau kan terima kasih. Lumayan ya, kerasa juga nih lagu. Aku cuma bisa berharap semoga kita bisa menua bersama. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Hanya kamu di hatiku yang mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menang. bersamamu. Menua bersamamu, semoga saja. Bahagia

Salah apa diriku padamu?

sebab kau tinggalkan diriku begitu saja. Tak pernah ku menduga dan tak pernah ku curiga dan tak pernah ku menyangka ternyata engkau mendua. Jika dia bisa lupakan kisah kita, meski kini ku kecewa, ku terima. Tak pernah ku menduga, tak pernah ku curiga, dan tak pernah ku menyangka ternyata kau mendua. Jika dia bisa membuatmu bahagia, walau hati ku terluka.